yangku kini ku kembali menjalin kasih nan abadi. Sayang, jangan bimbang ragu dalam pelukan mesraku. Bandung kota kenangan bagiku, tiada mudah ku lupakan. Walau kita segera akan berpisah, hatiku tiada jauh darimu. Tinggallah kau sayang, oh tinggallah, semoga berjumpa lagi. Walau kita segera akan berpisah, hatiku tiada jauh darimu. Tinggallah kau sayang, oh tinggallah, semoga.